بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد حديث yang dihafal pendek irkabha irkabha irkabha wailak gampang ya masyaallah. Qismul Lugha 1. Semuanya membaca. Satu masjid. Salisa awisan. Masya Allah. Kamu ada dukun? Lugha satu jumlahnya berapa? Makanya satu masjid, Masya Allah. Luar biasa. Qismul Lugha 2. Banyak. Dikuasai lugha semua. Qismuddin 1. Qismuddin 2. Qismuddin 3. MDF 1 2 3. Ya Allah MDF 1 2 3. Oh di atas. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafiz al-mutqin al-jihri al-amir al-mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi Babu man saqal budna ma'ahu. Bab seseorang yang menuntun unta hadyu bersamanya. Saqa menuntun, membawa. Al-budna unta yang dipakai untuk hadyu ketika haji. Ma'ahu bersamanya. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan siyaqatul badanah. terkait dengan masalah membawa atau menuntun unta hadyu. Yang sunnah adalah membawa unta hadyu dari tanah halal, hil, ke tanah haram. Ya, yang sunnah ialah membawa atau menuntun unta al-hadyu dari tanah halal ke tanah haram. Ini yang sunnah, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika haji wada' membawa al-hadyu dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu miqatnya orang Madinah. Dibawa sampai ke tanah haram. Paham ya? Itu yang sunnah. Siyaqatul badanah minal hil ilal haram. Sama saja, apakah dia bawa dari miqat atau dia beli di tengah jalan dari wilayah al-hil, wilayah halal, bukan wilayah tanah haram. Paham ya? Yang penting, membawa hewan hadyu itu dari luar tanah haram. Bisa dari miqat kamu bawa sampai tanah haram, atau di tengah jalan kamu mampir beli hewan hadyu, baru masuk ke tanah halal. Ini yang sunnah. Kemudian ada penambahan di sini, yang hewan yang memungkinkan untuk dibawa adalah unta. Hewan yang dibawa adalah unta, dikarenakan unta kuat untuk safar jauh. Adapun sapi agak lemah. Kalau kambing lebih-lebih lagi tidak bakal mampu. Dipahami ya? Jadi ini semua terkait dengan unta. Barakallahu fikum. Permasalahan yang kedua, Seseorang yang berihram haji dalam keadaan membawa hadyu, hajinya haji qiran, bukan haji tamattu'. Paham? Seseorang yang berihram haji dalam keadaan dia membawa hewan al-hadyu, maka hajinya haji qiran, bukan haji tamattu'. Seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berihram ketika haji wada' dari Dzulhulaifah sudah membawa hewan al-hadyu, maka beliau manasik hajinya adalah manasik haji qiran, bukan tamattu'. Nanti akan disebutkan dalam hadis yang kita baca nanti tentang perbedaan qiran dan tamattu'. Dipahami ya? Ini dua pembahasan inti yang diinginkan dalam bab ini. Sekarang kita baca riwayat cukup panjang. Qala Imam Al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Bukair. Bapaknya namanya Abdullah. Yahya ibn Abdullah ibn Bukair Al-Misri, dia orang Mesir. Yang dinisbatkan kepada kakeknya, Yahya bin Bukair. Itu biasa di kalangan orang-orang Arab. Kadang menisbatkan kepada bapak, kadang kepada kakek. Bahkan kepada kakek yang lebih tinggi lagi. Kakek yang kesekian. Itu biasa. Dikarenakan al-jaddu huwal ab. Kakek itu adalah ayah. Sama. Qala haddatsana Al-Layth. Wal-Layth ibn Sa'd. Abu al-Harith al-Fihmi al-Misri. Layth ibn Sa'd. Abu al-Harith al-Fihmi al-Misri. Beliau adalah imam Mesir pada masanya. Pada eranya. Layth. Sezaman dengan Imam Malik rahimahullah. Ya. Imam Layth ibn Sa'd al-Misri. An-Uqail. Wa Uqail ibn Khalid. Uqail ibn Khalid. An ibn Shihab. Namanya Muhammad. Ibn Abdullah. Ibn Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar Az-Zuhri. Dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu di kota Madinah. Beliau imam besar pada masanya, muttafaqun ala jalalatihi, disepakati kemuliaannya, yakni kawan maupun lawan mengakui keutamanya. Ahlu sunnah ataupun ahlul bid'ah mengakui keutamanya beliau. Dikenal dengan Ibnu Syihab. Juga dikenal dengan Az-Zuhri. Kadang Ibnu Syihab, kadang Az-Zuhri. Baik dalam buku fiqih atau buku hadis. Barakallahu fikum. Bahkan dari kalangan Bani Zuhrah, yang paling masyhur, yang paling dikenal, hadza Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang dikatakan Az-Zuhri, itu beliau orangnya. Tidak ada lagi yang lain. An Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab rahimahullah. Putranya Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai beliau. Salim. Dari putra-putra Abdullah bin Umar, Salim ini yang paling masyhur dan yang paling alim. Salim bin Abdullah bin Umar. Ya, riwayat Abdullah bin Umar banyak disebarkan oleh putranya yang namanya Salim. Ibnu Umar juga punya budak maula namanya Nafi'. Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' juga meriwayatkan dari Ibnu Umar. Tetapi kalau mau dibandingkan antara Salim dan Nafi' secara periwayatan, lebih banyak riwayatnya Nafi'. Lebih banyak riwayatnya Nafi'. Dan lebih kuat periwayatannya dibandingkan dengan Salim. Padahal Salim itu putranya, Nafi' itu adalah maulanya. Ini saya sampaikan untuk ditegaskan, yang namanya ilmu itu bukan warisan. Ya, ilmu itu bukan warisan. Enggak diturunkan bapak ke anak, anak ke cucu gitu. Enggak, ilmu itu dicari, dituntut. Kemudian ilmu itu mauhibatun minallah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nafi seorang maula tapi lebih banyak meriwayatkan dari Ibnu Umar. Lebih kuat riwayatnya dari Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Ada muhim, jangan terlena dan terpesona ketika Anda menjadi putra-putra alim besar. Putra-putra masyayikh besar. Itu bapakmu. Itu orang tuamu. Itu kakekmu. Lah kamunya. Nah, jangan pernah mengatakan bapakku alim besar. Enggak diwarisi ya ilmu itu. Mbahku oh, kiai besar. Iku mbahmu. Lah kamunya. Yang penting itu kamunya. Paham ya? Kalau kamunya tidak talabul ilmi, tidak tafaqquh fiddin, tidak mengkaji ilmu agama Allah, jadi orang jahil, ya jahil. Kamunya jahil bin alim. Gitu ya. Kamunya jahil, bapak kamu alim. Nafsi-nafsi, dewe-dewe urusannya ya. Barakallahu fikum. Tentu orang tua menyemangati putra-putranya untuk talabul ilmi. Tapi ilmu bukan warisan. Ilmu itu mauhibah. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kamu semangat dalam belajar, semangat dalam talabul ilmi, bisa jadi kamu lebih alim dari orang tua kamu. Alim bin alim. Kan gitu ya. Zain. Camkan baik-baik. Barakallahu fikum. Anna ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya Ibnu Umar, ini bapaknya Salim, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajjatil wada' bil umrati ilal hajji. Rasulullah SAW tamattu, yakni memerintahkan sahabatnya untuk tamattu. Fi hajjatil wada', pada haji wada'. Bil umrati ilal haji. Tamattu' dengan umrah digabungkan dengan haji. Tamatta'a di sini fi'il madhi. Tapi dalam syarahnya dimaknakan amara bidzalik, memerintahkannya. Maka haji tamattu' itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengingkari. Yang kedua, niatan awal Rasul sallallahu alaihi wasallam haji tamattu. Niat awal haji tamattu. Kita baca. Qala wa ahda, dan beliau pun menyiapkan hewan hadiyunya. Fasaqa ma'ahul hadiya min dhil Hulaifah, dan beliau menuntun membawa bersama beliau hewan al-hadyu tadi dari Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah miqatnya orang Madinah. Berarti beliau membawa hewan hadyu dari mana? Dari Madinah menuju ke Makkah. Madinah tanah halal. Artinya Dzul Hulaifah tanah halal. Dibawa ke tanah haram Mekah. Tapi ini bukan persyaratan. Tidak harus dibawa dari negaranya. Jangan Madinah kan. bisa saja Anda membeli hewan hadiyu itu di tengah jalan sebelum masuk tanah haram. Ya, nanti akan dibawakan dalam bab setelahnya tindakan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau, yang membeli hewan hadiyu di jalan sebelum masuk tanah haram. Ini pembahasan pertama yang kita inginkan. Ya. Membawa hewan hadiyu ketika haji itu dari tanah halal dibawa ke tanah haram. Bisa dari miqat di daerahnya dibawa ke Mekah, atau bisa pula beli di pinggir jalan. Yang penting tanah halal, belum masuk tanah haram. Ini sunnah. Itu pembahasan pertama yang tadi kita sebutkan di awal. Sudah? Qala wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahalla bil umrah, beliau ihlal dengan umrah dengan mengatakan labbaik Allahumma umratan. Itu di Dzulhulaifah, di miqat Madinah. Ahalla bil umrah, ihlal umrah. Mengatakan labbaik Allahumma umratan. Qala thumma ahalla bil haji. Kemudian beliau ihlal haji. Ya, mengatakan lagi labbaik Allahumma hajjan. Menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu safar. Yes. Qala fatamatta'an nasu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrati ilal haji. Maka orang-orang pun, annas, ini para sahabat, tamattu' juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umrah kepada haji. Niatan awalnya sama-sama haji tamattu', umrah baru haji. Qala fa kana minan nasi man ahda fa saqal hadiyah. Maka ada di antara umat manusia itu, di antara orang-orang yang ikut itu, yang ahda menyiapkan hewan hadiyunya. Fa saqal hadiyah, maka dia pun membawa serta hewan hadiyunya. Wa minhum man lam yuhdi, di antara mereka ada pula yang tidak menyiapkan hewan hadiyu, tanpa hewan hadiyu. Ada yang berangkat dari Madinah membawa hewan hadiyu, ada yang tidak membawa hewan hadiyu. Tapi niatan awalnya tamattu', umrah dulu baru haji. Qala falamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir sampai di kota Makkah, qala linnas, beliau mengatakan kepada orang-orang, kepada para sahabatnya, perintah berikutnya. Awalnya kan sama-sama tamattu', sekarang beliau memberikan perintah berikutnya. Qala, beliau mengatakan, man kana minkum ahda, barang siapa di antara kalian yang menyiapkan hadiyu, membawa hewan hadiyu, fa innahu la yahillu li syai'in harma minhu, maka tidak halal sesuatu pun yang diharamkan daripadanya, hatta yaqdi hajjah, hingga dia menunaikan ibadah hajinya. Namanya qiran, ini namanya haji qiran. Wa man lam yakun minkum ahda, dan barang siapa di antara kamu yang tidak menyiapkan hewan hadiyu, yang tidak membawa hewan hadiyu, falyatuf bil bait, hendaklah dia tawaf di Ka'bah. Tawaf di putaran. Wa bis safa wal marwa, kemudian tawaf ini sa'i safa marwa. Wal yuqassir, dan hendaklah dia taksir, memotong pendek rambutnya. Namanya qasr. Dipotong pendek dikarenakan nanti akan dipotong lagi ketika haji. Wal yahlil, dan hendaklah dia tahallul. Ya, tahallul yang memotong rambut. Ima gundul, ima pendek rata. Tapi beliau menasihatkan yang pendek dikarenakan akan dipotong lagi ketika haji. Dengan tahallul selesai umrohnya. bebas. Yang sebelumnya pakai baju ihram dilepas, pakai baju biasa. Boleh pakai minyak wangi, boleh pula menyentuh istri. Bebas, halal sepenuhnya gitu. Namanya tahallul. Selesai manasik umrohnya. Qala thumma liyuhilla bil haji. Kemudian nanti tanggal 8 Dzulhijjah, waktunya manasik haji, fal thumma liyuhilla bil haji. Kemudian nanti dia ihlal lagi dengan haji. Tanggal 8 Dzulhijjah dia mengucapkan lagi labbaikallahumma hajjan. Faman lam yajid hadiyan falyasum thalathata ayyamin fil haji wa sab'atan idza raja'a ila ahlih. Namun barang siapa yang tidak mendapati al-hadi. Ini bagi yang tamattu, yang tidak mendapati hadyu. Bisa jadi hewannya ada, uangnya tidak ada. Atau yang kedua, uangnya ada, kehabisan hadyunya. Yang penting dia tidak dapat. Maka barang siapa yang tidak mendapati hewan hadyu, falyasum salata ayyam fil hajj. Hendaklah dia berpuasa 3 hari di musim haji. Wasab'atan idza raja'a ila ahlih, dan 7 hari ketika pulang ke keluarganya. Tilka asharatun kamilah, itu 10 yang sempurna. Ini bagi yang tidak membawa al-hadyu, namanya haji tamattu. Saya jelaskan supaya nyambung. Dari sabda Rasul ini barakallahu fikum. Dibedakan antara haji tamattu dan haji qiran. Niatnya sama-sama melaksanakan umroh dan haji satu safar. Beda kaifiahnya. Yang pertama, kalau haji tamattu tidak membawa al-hadyu. Haji qiran membawa al-hadyu. Untuk haji tamattu, ketika sampai di Mekah, mereka melaksanakan tawaf umroh, melaksanakan umroh terlebih dahulu sampai tuntas. Ya, sampai di kota Mekah tawaf di Ka'bah 7 putaran sampai selesai, salat di belakang makam Ibrahim sampai selesai, sa'i Safa Marwah sampai selesai, tahallul entah gundul atau potong rambut pendek yang merata, lepas kain ihramnya yang sebelumnya haram jadi halal. Boleh pakai baju biasa, pakai minyak wangi sama istri, bebas. Menunggu waktu haji, tanggal 8 Dzulhijjah. Baru ihlal haji lagi. Itu tamattu. Adapun yang qiran, tadi membawa hewan hadyu. Begitu sampai di kota Mekah, tawaf 7 putaran, namanya tawaf kudum. Saya bernama tawaf, setelah di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Kemudian, boleh bagi dia langsung sa'i. Itu yang dijelaskan sama Rasul yang kita baca. Selesai tawaf, langsung sa'i Safa Marwah. Begitu selesai sa'i, tidak tahallul. Ini membedakan, tidak tahallul. Tidak mencukur rambutnya, tidak mencukur atau mengundur rambutnya. Tidak melepaskan baju ihramnya. Masih pakai baju ihram, tidak boleh minyak wangi, tidak boleh sama istri. Tidak boleh larangan-larangan ihram. Tetap dengan baju ihramnya. Difaham ini? Sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah, masuk langsung ke manasik haji. Labbaikallahumma hajjan. Bareng dengan yang tadi, tamattu. Normal sebagaimana yang lainnya ya. Barakallahu fikum. Ini boleh. Mendahulukan sa'inya di awal. Atau boleh juga yang kedua. Dia masuk ke kota Mekah. Tawaf. Ya, tawaf. Selesai. Tanpa sa'i, tanpa umrah. Tanpa sa'i Safa Marwah. Tapi tetap tidak boleh buka baju ihramnya. Nanti ketika manasik haji, ketika ifadah, dia harus tawaf 7 putaran dan sa'i safa marwah. Itu yang kiran, 2 pilihan. Tapi kalau yang tamattu, normal. Umrah dulu selesai, nanti ketika manasik haji juga ada tawafnya, ada sa'inya. Intinya yang tamattu, 2 tawaf, 2 sa'i. Yang kiran, 2 tawaf, 1 sa'i. Silakan pilih di awal atau nanti di akhir di manasik haji. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Di awal-awal haji wada, Rasul dan para sahabatnya niatnya adalah tamattu. Ketika sampai di kota Mekah, Rasul memberi keterangan berikutnya. Yang membawa hewan hadyu, kiran. Yang tanpa hadyu, tamattu. Dipahami ya? Atau paham aja, jangan memikirkan kapan saya hajinya. Jangan mikir kapan saya hajinya. Ini pikir fiqihnya. Qala rahimahullahu ta'ala fatafa. Hina qadima Makkah. Maka Rasul pun tawaf. Ketika sampai di kota Makkah. Wastalama rukna awwala syai. Beliau menyentuh rukun. Ini menyentuh rukun Hajar Aswad. Awal mula beliau tawaf. Dimulai dari Hajar Aswad. Bisa mencium. Kalau enggak bisa, kamu sentuh dengan tanganmu, kamu cium tanganmu. Kalau enggak bisa, pakai tongkat. Tongkat ditaruh di Hajar Aswad, cium tongkatmu. Kalau enggak bisa dari jauh. Jauh isyarat, mengisyaratkan ke Hajar Aswad. Mulai tawaf. Qala thumma khabba. Sahada atwafin. Kemudian beliau lari-lari kecil. Namanya khabba. Takhbib. Ramal. Lari kecil. Larinya itu langkahnya pendek-pendek. Gitu. Kecil. Jadi bukan lari kencang gitu. Lari kecil dengan langkahnya pendek-pendek. 3 kali putaran tawaf. Dari Hajar Aswad. Menuju Hajar Aswad, 1. Terus Hajar Aswad lagi, 2. Terus Hajar Aswad lagi, 3. Di 3 putaran pertama beliau lari kecil. Namanya Takhbib atau Ramal. Qala wa masya arba'an. Dan beliau berjalan di 4 sisa putaran. Putaran yang keempat, jalan biasa. Kelima, jalan biasa. 6, 7, jalan biasa. Ini sunnah. Qala faraka'a hina qada tawafahu bil bait 'inda al maqam rak'atain. Lalu kemudian beliau rukuk, ini salat. Hina qada tawafahu bil bait, ketika beliau selesai tawafnya di Ka'bah, 'inda al maqam, salatnya di makam Ibrahim, rak'atain, 2 rakaat. Ini sunnah setelah tawaf. 7 putaran salat di makam Ibrahim, 2 rakaat hukumnya sunnah. Thumma sallama. Lalu beliau mengucapkan salam. Selesai salatnya. Fan sarafa. Beliau pergi lagi. Fa'atas Safa. Beliau mendatangi bukit Safa. Memulai sa'inya. Qala fatafa bis Safa wal Marwati sab'ata atwafin. Lalu beliau tawaf. Ini sa'i. Di Safa dan Marwah 7 kali putaran. Start di Safa. Ya, Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2 begitu. Safa ke Marwah 3, 4, 5, 6, 7. Di awal di Safa, di akhir dengan Marwah. Namanya sa'i. Sudah? Dikatakan sini, "Tsumma lam yahlil." Kemudian beliau tidak tahallul. Min syai'in harma minhu. Dari sesuatu pun yang diharamkan daripadanya, hatta qadaha hajjahu, hingga beliau menunaikan hajinya. Jadi selesai tadi tawaf, setelah di makam Ibrahim, sa'i, beliau tidak tahallul, tetap dengan baju ihramnya, sampai nanti musim haji, menyelesaikan hajinya. Namanya apa ini? Namanya haji qiran. Dipahami? Kalau tamattu, selesai tawaf, setelah di makam Ibrahim, sa'i safa marwah, langsung tahallul. Itu yang namanya tamattu. Rasul Kiron. Kenapa kok Kiron? Jawabannya? Jawabannya? Beliau membawa hewan al-hadyu. Ini pembahasan yang kedua. Ini Pak Sari. Yang membawa hadyu ketika haji. Hajinya Kiron. Bukan tamattu. Qala hatta qadha hajjah. Hingga beliau menunaikan hajinya. Wa nahara hadiyahu. Dan menyembelih hewan hadyunya. Yauman nahr. Pada yauman nahr. Tanggal 10 Dzulhijjah. Wa fadah. Kemudian beliau ifadah. Fatafa bil bait. Dan beliau tawaf di Ka'bah. Hanya tawaf saja. Kenapa kata saja ikhwan? Dikarenakan beliau sudah sa'i ketika di awal datang. Itu Kiran. Summa halla min kulli syai'in harama minhu. Kemudian beliau tahallul. Dari segala sesuatu diharamkan daripadanya. Namanya tahallul tsani. Jadi haji ada dua tahallul. Tahallul yang pertama adalah ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Melempar jamrah, nyembelih hadyu, lepas baju. Ganti baju yang biasa. Sudah, kemudian ifadah ke Mekah. Namanya tawaf ifadah di Mekah. Selesai ifadah, maka tahallul dari segala sesuatunya boleh sama istrinya. Namanya tahallul tsani barakallahu fikum. Qala wa fa'ala mithla ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahda para sahabat yang menyiapkan hadiyunya, wasaqal hadiya, dan yang menuntun membawa hadiyunya, minan nas, dari kalangan para sahabat. Para sahabat yang membawa hadiyu mengerjakan kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajinya haji kiran. Sementara yang tidak membawa hadiyu, hajinya haji tamattu'. Barakallahu fikum. Qala wa Urwata anna Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari Urwah Ibnu Zubair. Ini ponakannya Aisyah dari Asma. Urwah ini putranya Asma. Sementara Asma saudarinya Aisyah, saudari saya. Anna Aisyah radhiyallahu anha akhbaratuhu. Bahwasanya Aisyah semoga Allah meridainya memberitakan kepada dia. عن النبي صلى الله عليه وسلم دار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج tentang tamattu'nya Rasul dengan umrah kepada haji. Fatamatta'a an-nasu ma'ahu, maka orang-orang pun bertamattu bersama dengan beliau. Bimitsli alladhi akhbarani Salim, seperti yang diberitakan kepada aku oleh Salim an ibni Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur yang kedua. Yang atas Salim dari Abu bin Umar, sekarang Urwah dari Aisyah dengan hadis yang sama. Barakallahu fikum. Intaha. Selesai hadis yang cukup panjang ini, ikhwan. Intinya dua masalah yang dibahas sudah saya sebutkan di bagian awal. Dua masalah yang diangkat terkait dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Naam. Ya, yang baru-baru datang ya mohon maaf ya. Mungkin sebagian nyambung, sebagian tidak nyambung terkait dengan kaifiyah haji. Jadi kalau saya ulang-ulang lagi, nanti tiap tahun ulang-ulang lagi sih. Intinya ada tamattu', ada qiran, ada ifrad. Ini tiga manasik haji yang disyariatkan dalam Islam. Boleh dikerjakan salah satunya menurut pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Yang masyhur yang biasa dikerjakan oleh jemaah haji sekarang ini adalah haji tamattu. Ya, mengerjakan umrah dulu sebagaimana umrah biasa, tahallul, menunggu musim haji tanggal 8 Dzulhijjah baru ihlal haji sebagaimana jemaah haji mengerjakannya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo dihafalkan hadisnya. Naam. Ada salam dari Abu Sofuro Tangerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajit, ini dulu berada di sini. Beliau yang pertama kali merintis tas kita al-bayyinah. zamannya masih pakai kepingan-kepingan CD. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mau tanya, apa gunanya bagi kita mempelajari ilmu mustalah terlalu mendalam, menyelesaikan banyak kitab, toh semua hadis dijelaskan oleh para ulama, masya Allah. Ngapain juga sih belajar ilmu lughah, toh juga semua dibahas oleh para ulama. Ngapain juga belajar ilmu tafsir, semua dijabarkan sama para ulama. Ngapain juga belajar ilmu fikih, semua fikih juga dijabarkan sama para ulama. Ngapain juga belajar? Nah, kan gitu, Allahul Musta'an. Ya, mentalnya harus mentalnya ulama. Khusus ilmu hadis, mohon maaf ya, para ulama mengatakan ilmu hadis itu ilmunya kaum laki-laki. Jadi yang enggak laki-laki, mohon maaf, jangan belajar ilmu ini. Ya, ilmunya laki-laki. Ya, betul? Ini ilmunya dzukur rijal. Laki-laki yang lanang temenan begitu. Barakallahu dikarenakan ilmu hadis, ilmunya para ulama salaf, mereka rihlah ilmiah ke penjuru dunia di masa itu untuk ilmu hadis. Barakallahu fikum. Tayyib. Kenapa kita harus ya enggak terlalu banyak sih dalam pandangan saya silsilah mustalah di mahad ini baikuniyah. Al-Baiquni, Ikhtisar Ulum Al-Hadis Ibn Katsir, Muqidah Zahabi, Nuzul Nadhar Al-Hafid, Bawa Cerah Wa Ta'adil. Cuma 5 selama 3 tahun. Ini kalau bagi saya, ini masih pemula, masih awal. Gitu loh. Belum mendalaman. Belum mendalaman. Masih banyak buku-buku yang belum dipelajari para kelasikum. Fungsinya adalah supaya masing-masing kita bisa menelaah kitab-kitabnya para ulama, terutama bidang hadis. Antum jadi mengerti kenapa kok alim fulan mensahihkan, kenapa kok mendhaifkan, kenapa kok ada ikhtilaf di tengah-tengah mereka. Antum. Dan ilmu ini masya Allah masuk ke semua ilmu yang ada. Ilmu akidah butuh hadis. Ilmu hadis jelas. Ilmu fiqih butuh ilmu hadis. Semua ilmu butuh ilmu hadis. Barakallahu fikum. Ketika anda membaca bukunya para ulama terdahulu tentang hadis, mereka takhrij, disebutkan siapa yang mengeluarkan ini dhaif, dikuatkan oleh ini, apa pembahasan panjang gitu. Anda bakal melongo aja kalau enggak ngerti ilmu mustalah. Iki opo yo enggak paham Syalbani ini membahas Irwaul Ghalil, bukunya ini apa maksudnya ini? Ini dhaif ini gini ini, sembuh serang ngerti aku. Memang anda bukan laki-laki. Barakallahu fikum. Tapi kalau antum belajar mustalah dengan benar dan memahami semua tadi, enak antum. Kamu membaca sebuah kitab, hadis, kok bukan Bukhari Muslim ya? Oh ini di luar. Antum cek, oh dibahas sama Syarabani di bukunya Ali Ruwa. Kamu baca. Saya ngikuti antum. Oh iya, iya, iya, iya. Oh iya. Beliau mengatakan hasan karena ini. Hasanahu Syekh Al-Albani rahimahullah. Ala ilmin. Dengan ilmu yang jelas. Wah, nanti anda merasakan kalau sudah belajar ilmu mustalah. Kalau anda sudah merasakannya, mendalaminya, menghayatinya, menerapkannya langsung di perpustakaan-perpustakaan besar, atau membongkar hadis, atau mentahrij segala macamnya, atau menikmati ilmu ini, antum duduk dari mulai ba'da subuh sampai zuhur enggak kerasa. Nah, antum sudah punya keluarga, lupa kalau punya istri di rumah. Nah, ada kelas kembali lagi. Kalau kemudian di samping memang sudah siapkan sarapannya segala macam, menyemil-nyemil, makan gitu, teruskan lagi. Lupa sama bujuni ngoma. Nah, dulu di kalangan para ulama ahli hadis, madu yang paling dibenci istri ya ini. Paham ya madu ya? Ya ini. Ketika suaminya sudah membuka buku-bukunya di perpustakaannya, sudah lupa sama ininya. Cemburu dia. Bukan cemburu karena ada istri kedua nih. Cemburu sama buku-bukunya dia. Anda akan bisa meresap dan menghayati ketika Anda mendengarkan biografinya para ulama dan para masyayikh. Tidak jauh-jauh. Syekh Al-Albani rahimahullah. Semasa hidupnya. Ketika beliau membahas ilmu di maktabah besar di tempatnya beliau di Syam. Itu beliau naik tangga. Itu kan perpustakaannya besar itu. Tinggi dia. Nyari buku yang di atas. Harus naik tangga ke atas. Itu beliau naik ke atas. Mau naik turun. Emang waktunya membaca buku di atas. Itu gak kerasa. Di atas baca itu ya. Gak kerasa. Nyari semua yang cari. Lama itu. Di atas. Di mana itu? Di tangga tadi. Dikarenakan sudah merasakan nikmatnya ilmu hadis ini. Dan rajal dia. Barakallahu fiikum. Gitu ya. Ilmu hadis. La yuhibbuhu illa dhukur rijal. Wa la yubghidhuhu illa inasuhum. Katanya Zuhri rahimahullah. Yang paham-paham, yang tidak paham, silakan tanya sama yang paham. Kalimat di atas. Alimadzim yang adzim barakallahu fiikum. Fadal, adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Afan Ustaz, bukankah namanya Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah? Tadi saya ngomong apa? Muhammad bin siapa? Perasaan di kepala saya Muhammad bin Muslim. Saya ngomong apa? Lidah saya ngomongnya apa? Hah? Oh Allah musta'an. Salah. Jelas salah. Yang betul antum. Perasaan di kepala aku tadi munculnya itu yang antum sebutkan. Lidah saya beda ya? Nah, disalahkan dan diganti. Namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibni Syihab Abu Bakar Zuhri. Otak saya kayak gitu. Tahu kenapa mulut saya jadi beda? Allah musta'an. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibni Shihab Abu Bakar Az-Zuhri. Jazakallah khair ada tanbihnya. Ah enggak merasakan di kepala saya itu nama itu. Kok tahu-tahu mulutnya keluar beda? Allah musta'an. Khair insyaallah. Apa hukum kurban untuk diri sendiri dan tidak dibagikan kepada fuqara dan masakin atau para agnia? Menyalahi sunnah ya, akhi. Kan disebutkan dalam ayat yang dibahas. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha. Suruh makan dari sebagiannya. Wa'at'imul ba'isah wa'at'imul qani wal mu'tar. Disuruh it'am memberi makan. Pada pembahasan fakulu, ada kata-kata minha. Makan daripadanya. Itu sebagiannya barakallahu fikum. Itu enggak benar. Barakallahu fikum. Terkait dengan seberapa yang dibagikan, ada yang mengatakan sepertiga. Sepertiga sedekah, sepertiga hadiah, sepertiga dimakan. Itu bukan ketentuan. Pendapat yang rajih tidak ada batas maksimal yang disedekahkan atau minimalnya. Yang jelas seukuran yang layak disedekahkan ya. Dan tujuan udhiyah itu untuk ibadah gitu. Ibadah dalam bentuk membagi hewan, daging-daging korban gitu. Nah, antum pengen sendiri ya mending antum nyembelih sendiri aja di luar udhiyah. Barakallahu fiik. Tapi boleh antum minta banyak boleh. Misalkan antum korban kambing. Berkorban kambing yang kamu infakkan satu sampil saja. Tidak ada masalah. Boleh. Cuman ya, yang diinginkan adalah untuk dibagikan. Gitu ya. Makanya dikatakan, fakulu minha. Kasih ambil makan sebagiannya. Sebagian pihak ada yang tipenya kayak gini. Diambil semua untuk dia, yang dikasihkan sedikit. Ada pihak kedua sebaliknya. Tidak mau ngambil sama sekali. Ini juga enggak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah ngambil. Fakulu minha, makan dari sebagiannya. Yang benar, sebagian dimakan, sebagian disedekahkan atau dihadiahkan. Barakallahu. Bolehkah patungan sapi lebih dari 7 orang? Tidak boleh. Menyalahi syariat. Sapi, unta hanya 7 orang. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Afan Ustaz, kalau yang tamattu misal datang tanggal 1, berarti dia pakai baju ihram sampai tanggal 8 dong. Bukan tamattu, itu namanya qiran. Kalau tamattu datang umroh, lepas baju sudah. Yang tadi tidak lepas yang mana? Qiran, jangan salah paham ya. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau mau mandi dan yang lain-lainnya? Mandi aja. Tidak masalah, tapi yang tidak boleh adalah untuk yang belum lepas qiran, tidak boleh menggunakan yang berparfum. Ya, sabun yang nggak ada aromanya, nggak boleh pakai sampo yang berparfum nggak boleh. Mandi aja sekitar bawa keringat, baju ihramnya kalau masih bersih pakai lagi. Kalau udah kotor ganti yang baru, nggak ada masalah. Boleh diperbolehkan mengganti baju ihramnya. Nah itu, mohon dimaklumi mungkin belum pernah melaksanakan ya bayangannya. Kiron dari mulai tanggal 1 tanggal 8 sak minggu satu pekan tidak mandi tidak apalah ya apa baunya ini ya dimaklumi lah belum praktek memang begitu ya jawabannya mandi boleh mandi tapi jangan pakai yang wangi-wangi ganti baju ihram boleh ganti baju ihram nah, ketika qiran harus membawa beberapa baju ihram barakallahu. Itu kalau qiran. Kalau praktiknya sekarang ini, habis semuanya tamattu ya. Tamattu. Kapan seseorang harus mengganti 4 rakaat ketika sholat Jumat? Jawabannya ketika dia tidak Jumatan. Karena uzur selain safar. Maka harus 4 rakaat. Kalau dia safar, ya 2 rakaat. Karena kosor, bukan terkait dengan Jumatannya. Paham? Karena sakit. Dia enggak jumatan, 4 rakaat, zuhur. Wanita enggak jumatan, 4 rakaat, zuhur. budak, enggak diizinkan oleh tuanya, enggak jumatan, zuhur. Yang ada uzur yang lainnya, enggak jumatan, 4 rakaat, zuhur. Difaham ya? Hendum. Atau orang yang telat. Dia mau jumatan, salam semua. Salam, baru nongol. Nah, ini enggak beres orangnya, karena telat. Gitu. Yang, tapi secara kobolnya, dia harus zuhur 4 rakaat. Apa yang dimaukan dengan kata-kata summa salama? Salam, selesai dari salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Salam, selesai, baru kemudian menuju ke mas'a, tempat sa'i, barakallahu fikum. Nah, jadi kita ya. Allahu a'lamu bis-shawab. Terakhir ya, mau tanya Ustaz, apa penyebab seseorang stres ketika di pondok Ustaz? Padahal keluhannya bukan masalah pelajaran sih, tapi seperti muncul aja di pikiran, sampai pusing sendiri. Nggak tahu kenapa tuh pusing sendiri ya. Jadi menghilangkan itu semuanya, yang pertama niatnya. Lillahi ta'ala ikhlas untuk talabul ilmi tafaqquh fiddin. Bukan karena yang lain. Yang kedua adalah menikmatinya. Nikmati belajar antum. Itu ibadah besar. Nikmati antum ketika belajar, memurojaah. Nikmati semua tadi. Dengan hati senang. Hati gembira. Barakallahu fikum. Nikmati. Yakini dan ketahuilah itu ibadah besar. Ketika beramal pun juga demikian. Nanti antum akan merasakan sebuah perasaan. Di mana ma'had itu lebih zen daripada rumah. Ya. Ma'had pondok itu lebih zen daripada rumah. Bukan terkait dengan apa-apanya. Makan mungkin enak di rumah. Tapi suasana yang di pesantren terkait dengan ukhwahnya, muamalah yang bagus, teman-temannya, serunya, suka dan dukanya, kemudian macam-macam lah ilmunya. Tidak ada di rumahnya itu. Ya bukan berarti antum tidak boleh. Maksudnya di rumah juga iya sama orang tua. Jadi merindukan situasi pondok. Nah gitu ya. Di situ anda tidak akan mengalami namanya stres. Gitu ya. Asbab banyak. Ya macam-macam. Antumnya lebih tahu terkait dengan asbabnya. Barakalasikum. Antum hilangkan asbab. Bikin happy saja. Yang bahagia, yang tenang di pesantren. Nikmati belajar. Itu ibadah yang sangat besar. Ila akhirnya. Ikhlaskan niat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Dulu ulama salaf itu enggak kayak antum. Mereka tuh keliling-keliling. Mancanegara. Berhenti di sebuah negara yang ada banyak-banyak ulamanya. Diambil semua riwayatnya. Habis selama setahun. Setahun. Di sana. Dengan suka dukanya. Pindah lagi. Selama setahun itu gak stres. Menikmati mereka. Dalam kondisi serba terbatas. Dan itu yang memicu semangat mereka. Barakallahu fikum. Ibn Abi Hatim rahimahullah. Putranya Abu Hatim. Namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Idris al-Razi. Ibn Abi Hatim al-Razi rahimahullah. Penarihlah ilmiah ke Mesir. Beliau dari Rai. Al-Razi dari Rai. Itu wilayah Irak. Tahu saya. Ke Mesir. Di Mesir selama 7 bulan. Karena memang ilmunya sudah keambil semua. Pekerjaan itu mulai pagi sampai petang. Datang ke halakonya masyayikh. Syekh ini. Selesai. Syekh ini. Syekh ini. Syekh ini. Sampai petang. Malamnya nulis. Merapikan semua yang didengarkan dari masyayikh tadi. Sudah. Paginya gitu lagi. Terus begitu. Dan menikmati betul. Begitu suatu kali pernah berangkat ke halaqah Syekh Fulan, diumumkan Syekh Alil, Syekhnya lagi sakit. Sakit kan? Akhirnya balik ke tempat tinggal. Pas balik melewati yang jual ikan, Mesir kan banyak sungai sama pantainya kan. Ada yang jual ikan zen, ada ikan seger ini. Sekali-kali lah ya, makan zen. Beli ikan. Dibawa ke tempat, sampai ke tempat, belum sempat diolah, datang halako berikutnya. Ditinggalkan, halako lagi. Terus begitu. Malamnya nulis lagi. Biasanya halako lagi. Lupa sama ikannya. Sampai dikatakan, lah nak kululana iya, akhirnya kita makan ikan, dalam kata sudah mulai bau ikannya. Tidak terolah. Beliau mengatakan sebuah kata-kata yang sangat indah diambil dari ulama sebelumnya. Beliau mengatakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak mungkin diambil dengan badan yang nyaman. Harus ada perjuangan di situ. Pengorbanan di situ. Itu para ulama salaf. Mentalnya baja ya. Contoh mereka. Antum harus membuktikan kami generasi milenial, tapi kami bukan generasi micin, gitu. Kami generasinya ulama salaf. Barakallahu fiik. Dipaham ya? Milenial itu era saja. Kamu ini era milenial. Nek micin itu kualitasnya, kakek micin kayak tempe. Barakallahu fiik. Itu harus kayak kaum salaf. Dipaham insyaallah ya? Yang semangat ya, akhi. Mereka terus apa namanya rihlah ilmiah 17 tahun lamanya. Ibn al-Qasim rahimahullah al-Malik. 17 tahun lamanya. Tidak pulang-pulang. Ada surat. Tengok, taruh di kotak. Ada apa? Taruh kotak sudah. Selesai semua hajat. Selalu dibukai semua kotak tadi itu. Pertama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal. Ada yang senyum. Masya Allah. Ada yang lahiran. Baru pulang ke rumahnya. 17 tahun. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Intinya nikmati kondisi antum sekarang serba nikmat, serba mudah, serba gampang. Nikmati, syukuri, jadikan sebagai motivasi untuk belajar. Kondisi mereka di zaman dahulu kala yang serba tidak ada saja, bisa lebih bersemangat. Saya sekarang semuanya serba ada, lebih semangat lagi. Hakada warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Nah, memang nikmatnya ilmu ketika ada perjuangan. Maka jadikan yang enak ini jadi motivasi berjuang di sisi yang lain gitu ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hafizakumullah.